Ya. Apa ada lafaz-lafaz yang diucapkan sebelum azan, sebelum salawat atau Allahu Akbar. Tidak. Wala ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala shalawat nabi. Wala apa tidak. Ada wala bismillah wala apa langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada lafaz-lafaz yang mendahului sebelum ada. Barakallahu. Nah, kalau sudah tidak ada keterangan seperti itu, terus kemudian kita menambahi sendiri, nah, itu sudah termasuk perkara mu'jizat. Nah, sesuatu yang baru. Nah, barakallahu. Kalau seandainya dilakukan, iya, dilakukan itu pun ada cercaan dari para ulama yang dikhawatirkan di sini dilakukan itu sampai pada tingkat melupakan orang dari mana azan itu.